kawan aku ini kita disuruh rumpun loh. Iya. Lo bisa? Bisa. Kafir itu ada dua, kalau perhatikan. Ada kafir harbi, ada kafir dini. Kafir harbi itu kafir yang reser, kafir yang ngajak perang dan memerangi umat Islam. Itu namanya kafir harbi, ya, mohon maaf ya Israel. Itu kafir harbi namanya. Resek pol itu namanya. Ini gak ada kata lain kecuali dilawan, diperangi. Tapi memerangi itu sesuai profesi dan kemampuan. Tolong perhatikan. Jangan salah, memerangi itu sama berangkat yang Palestina, tendang. Mungkin nyekel tembak itu raiso, nyekel pistol itu raiso. Sesuai bidang kapasitas dan profesimu, memerangi itu. Jangan salah mengartikan memerangi itu. Menurut, memerangi kekufuran, kekufurannya yang diperangi. Sorry dong, kayak sama misalnya memerangi kemiskinan. Berarti kalau miskin-miskin berpakaian yang apa? Mungkin aku udah ngomong memerangi kebodohan, menggobrol-gobrol di jilid besi. Perang itu gak harus dengan visi, perang argumentasi. Gue paham bodoh. Masa akhirnya politisi namanya ya perang visi dan misi. Ngomong itu jenisnya perang. Terus ya kafir, ada yang kafir dini, kafir yang biasa-biasa gak ganggu, mau hidup rukun berdampingan dengan perjanjian, saling menghormati, saling melindungi. Ini harus kita lindungi, kita harus rukun sama mereka, bahkan kita sentuh hatinya agar mereka dapat hidayah Allah, akhirnya bersyahadat lagu Islam. Harusnya begitu. Rasulullah kalau pesan nih, hei, api ono kanggomu, walaupun aku farad, walaupun tetanggamu itu kafir, api ono. Sikapi dengan baik, kecuali kalau kafir harbi, yang resek ngajak perang, mohon maaf banget. Halo? Perang zaman Rasulullah bunuh rata-rata itu, mempertahankan diri, gak menyerang, gak mimpi. Ono yang resek, ya nih, kalau mempertahankan diri, wajib hukumnya kalau udah kayak itu. Tetanggamu itu api ono walaupun dia orang kafir. Makanya, mangkana yuminu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jaroh. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir muliakan tetangga. Orang disebut tuh tetanggamu sing mukmin ngono. Ora. Wis ora mukmin api ono muliakno rangkul dia supaya boleh hidayah Gusti Allah. Ini nak ceritain dulu ada anaknya tokoh Yahudi. Stop-topan nih, anaknya tokoh Yahudi, seorang pemuda. Ini anaknya tokoh Yahudi. Dia kesengsem sama Rasulullah. Dia terpikat sama akhlaknya Rasulullah. Akhirnya melamar ke rumah Rasulullah. Dia ingin jadi pembantu di rumah Rasulullah. Ingin bantu-bantu di rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ingin ikut membantu kerja di rumah jenengan ini. Diterima sama Rasulullah, jadi tiap pagi lo bersih-bersih, ngambilkan air. Dan Rasulullah itu punya pembantu pemuda Yahudi. Diterima dengan baik oleh Rasulullah. Ini pemuda, artinya tiap pagi ke rumah Rasulullah bersih-bersih, ya nonton-nonton barang kita tepat-tepat, mengambilkan air, macam-macam. Bahkan putri Rasulullah Sayyidah Fatimah itu pernah bekerja ke orang Yahudi mengambilkan air, bahasa Inggrisnya dengan su, mengambilkan air orang Yahudi untuk mandi, untuk masak, terus dikasih upah sampai tangannya itu kapalan. Putrinya Rasulullah itu, Rasulullah punya pembantu. Ini pemuda, seorang pemuda anaknya tokoh Yahudi itu pengen banget bantu-bantu kerja di rumahnya Rasulullah. Diterima oleh Rasulullah. Mencoba saya dulu yuk, ibu kan bersih-bersih memang bantu-bantu. Ringkas cerita, suatu ketika ini pemuda sakit lumayan parah. Lumayan parah, langsung dijemput sama Rasulullah. Ditungguin sama Rasulullah. Pemuda Yahudi sakit, ditungguin sama Rasulullah, dijemput sama Rasulullah. Kita kadang-kadang saudara sesama Islamnya aja loh, enggak ngerekan gara-gara organisasi musik jeng. Iku pito, kapotro kan gini-gini jeng. Musik jeng. Angkat lopo. Orang Rasulullah saja itu ada anaknya orang yang Yahudi, mohon maaf ya, sakit itu ditungguin sama Rasulullah, langsung dijemur, ditungguin, disisir, dibenceti. Terus yang ini kemudian sudah sakit parah, dan kalau saya ini sudah setruk kayaknya. Akhirnya ini pemuda ini melirik Rasulullah, melirik bapaknya. Bapaknya kan Yahudi, melirik lagi ke Rasulullah, melirik lagi ke bapaknya. Manggang Rasulullah, manggang ke bapaknya. Yang matahari pasir merah. Bapaknya sama Rasulullah akhirnya pandang-pandangan. Pemuda ini dipandang lagi, melirik Rasulullah, melirik bapaknya. Lirik bapaknya, lirik Rasulullah. Nah, bapaknya sama Rasulullah pandang-pandangan. Akhirnya terus bapaknya paham. Ini pemuda dibilang gini, nah, apa kamu ingin ikut agama Muhammad? Terus dia mengangguk. Udah gak bisa ngomong. Kamu ngomong persis. Pemuda ini kan udah gak bisa ngomong. Oh dia minta makan aja. Jadi ditanya seperti itu sama orang tuanya, nah apa kamu kepingin masuk agamanya Muhammad? Dia mengangguk. Gak usah ngomong, yang udah lewat tadi. Kemudian terus bapaknya mempersilahkan, ya udah nak, kamu bapak izinkan untuk ikut agamanya Muhammad. Langsung disyahadatkan sama Rasulullah. Ini disyahadatkan udah pakai isyarat, emang udah gak bisa ngapa-ngapain. Disyahadatkan sama Rasulullah, selesai dipimpin sama Rasulullah. Oke, tapi gak ada bunyi oeknya. Yang mati dalam keadaan khusyuk. Maka pesan saya, sebagai kumian, api ono majikanmu. Siapa tahu dengan akhlakmu seperti itu, majikanmu dapat hidayah dari Allah melalui Islam. Ono, ujungnya ono, berapa buk racun. Terus kamu berontak macam-macam. Ingat kamu hidupnya di sini, ya harus secara sosial kemasyarakatan, ya harus ikut aturan-aturan sini. Ini saran saya ya, ini sama orang kalau majikan sama nabi, kalau bisa ya di tunggak-tunggak nih. Tunggak nih mau kafir, tunggak nih muka-muka oleh hidayah Gusti Allah. Untuk orang yang gak seakidah dengan kita kan anjurannya didoakan boleh, tapi didoakan agar mendapat hidayahnya Allah. Diapi ya, masa pengerti loh dengan diapi terus melalui selangkuk tambah nih ngurung-ngurung, terus tadi kok turun sendiri-sendiri kondol nih, aku melalui Islam, kok gak cukup nih loh aku melalui Islam, terus kondolnya melu terus yang ngaliti sampean lukui sing jenenge mansan nasunatan hasanatan wiyu. Masya Allah, alangkah indahnya, luar biasa. Nah, kalau nanti apa? Mau ngomong ngomongnya rawis-wis kok klarifikasi kok sak mulus wae aku nyantani ning kono iki kok iki pidato apa wis ngisi aku kok gitu.